Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan bersama bimbingan dan arahan dari Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan mendidik dan membina anak laki-laki maupun perempuan. Namun sebelum itu, kami hendak meralat apa yang kami sampaikan pada kurang lebih 2 pekan sebelumnya, yang kodoloh pekan kemarin lupa untuk meralat. Maka kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa di saat itu kami menyebutkan seorang ulama yang putranya dari masa kecilnya hingga dewasa pintar, pandai, cerdas, memiliki hafalan yang kuat. Namun dikarenakan bergaul, berteman dengan teman yang jelek, menjadikan anak ini tadi pun berbalik. Nah, sangat bertolak belakang seperti atau dibandingkan sebelumnya, yakni menjadi jelek seperti itu. Saat itu saya sebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yakni Sabqul Lisan. Yang saya inginkan, yang saya niatkan adalah Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tapi Ibnul Jauzi, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh berikutnya, kita lanjutkan mendengarkan penjelasan beliau. Yang kedua, di antara perkara yang harus dimiliki oleh seorang pengajar ataukah pendidik, yang kedua kata beliau, min wajibil muallim ayu'allima thullabahu al-isti'anata billah. Wajib bagi seorang pendidik, pengajar, untuk mengajari anak didiknya minta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yu'allimuhum hadits Ibnu Mas'ud, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hendaknya mengajari mereka sebuah hadits dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah azza wajalla. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Masuk dalam bahasan ini juga, hendaklah kita sebagai orang tua mengajari, mendidik, mentarbiyah, menanamkan hal serupa kepada putra-putri kita. Tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun, bergantung meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kemudian yang ketiga, ayyahdharul muallimu thullabahu minasyirki. Hendaknya seorang pendidik menghindarkan, menjauhkan anak didiknya dari kesyirikan. Wa huwa sarful ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti berdoa kepada para nabi yang sudah meninggal, berdoa minta sesuatu kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, dan yang lainnya. Kita jauhkan mereka dari hal seperti ini. Amalan biwasiyati Luqman li waladihi, dalam rangka mengamalkan wasiat Luqman kepada putranya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, merupakan dosa yang sangat besar, kejahatan, kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang keempat, alal muallim ay yu'allima thullabahu as-salata fil madrasah. Hendaknya bagi seorang pendidik untuk mengajari anak didiknya salat ketika mereka berada di madrasah, dilatih untuk sholat. Kalau kita sebagai orang tua, berarti di rumah kita latih, kita ajari sholat. Ya, sejak takbiratul ihram hingga salam. Naham. Wa ya'khudhum ilal masjid, mengajak mereka, mengarahkan mereka untuk ikut sholat jamaah di masjid. Mengawasi mereka agar mereka mempelajari adab-adab di dalam masjid. Ya, sehingga ketika mereka sudah faham adab-adab di dalam masjid, mereka pun yadkhuluhu binidhamin wa hudu, masuk ke dalam masjid dalam keadaan teratur, tenang. Dan mereka dimulai dengan mempelajari tata cara wudu. Dan alhamdulillah dulu telah diajarkan oleh ya para ikhwah nikmat dari Allah Azza wa Jal dengan pola sholat. Dimulai dari tata cara wudu, kemudian sholat sejak anak baik laki maupun perempuan berusia 7 tahun. Ya, laki maupun perempuan berusia 7 tahun. Diajari wudu, diajari sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, allimu awladakum as-sholah. Ajarilah putra-putri kalian sholat jika mereka sudah berumur 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkan sholat. Idza balagu ashran, jika sudah sempurna 7 tahun. Sudah afan 10 tahun. Ini namanya sabkul lisannya. Yang diinginkan 10 tahun tapi terucap 7 tahun. Idza balagu ashran, jika mereka sudah sempurna umur 10 tahun. Sudah 10 tahun kok tidak sholat? Ya dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan melukai. Ya, bukan menyakiti, tapi untuk mendidik. Tayyib. وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, pisahkanlah ranjang-ranjang mereka, tempat-tempat tidur mereka. Hadis ini disebutkan sahih rawahul bazzar, dan juga diisyaratkan untuk melihat pada sahih al-jami'. Kemudian kata syekh yang kelima, وَعَلَى الْمُرَبِّي أَيُعَلِّمَ طُلَّابَهُ التَّوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ. Hendaknya bagi seorang pendidik untuk mengajari anak didiknya agar mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Masuk di sini juga kita sebagai orang tua menanamkan pada putra-putri kita agar mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Surat Yunus ayat 14. Fa'alaihi tawakkalu, dan hanya kepadanya lah, yani kepada Allah Ta'ala, tawakkalu, kalian bertawakal, bersandar. In kuntum muslimin, jika kalian sebagai orang yang berserah diri. Ketika seorang sudah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya sudah berikhtiar maksimal, ya, maka insyaAllah akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Kemudian juga firman Allah, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, lau annakum tawakkaluna ala Allahi, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal disertai, diiringi dengan ikhtiar usaha, la razaqakum, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berikhtiar, berusaha mencari rezeki, kemudian bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Burung itu ketika berangkat terbang keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, dalam keadaan perut masih kosong, lapar. Namun wa ta'udu bitana, ketika pulang dalam keadaan perut sudah kenyang, sudah terisi. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada seekor burung. Iya. Setelah burung itu berupaya dan berusaha mencari rezeki kesana kemari, berikhtiar, berusaha. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang diberikan akal, pikiran, tangan, kaki. Naam. Sahih rawahu Ahmad. Wa anna al-akhdha bil asbabi wajibun. Kata beliau, asy-syekh, dan menempuh sebab, menjalankan ikhtiar, menjalankan usaha, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam kepada seseorang yang memiliki unta. Kata Rasul kepada orang itu, i'qilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah. Ya, biar tidak hilang, ya berusaha bagaimana? Dikunci, ya kok dikunci. Diikat, ya kan? Setelah diikat, sudah tawakal. Nah, tawakal. Nah, ini sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk usaha agar untanya tidak hilang. Setelah diikat, baru tawakal. Sehingga digabungkan antara dua hal tadi, ikhtiar juga tawakal. Ini ditanamkan kepada putra-putri kita ataupun anak didik kita. Kemudian yang keenam, alal mudarris kadzalik, demikian pula bagi seorang pengajar, ayaghrisa ruhat tadhiyyati wal jihad fi sabilillah. Hendaknya mereka menanamkan jiwa berkorban, jiwa bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Didda a'da'il Islam, dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Baik dari orang-orang kafir secara umum, ataukah orang-orang Yahudi, ataukah orang-orang yang mulhidin, yang menyimpang. Nah, wa yarbita adhana tullabi biamjadi salafihim, dan hendaknya dia mengikat, menanamkan pada benak para talabah, anak didik, dengan kemuliaan-kemuliaan pendahulu mereka. Ya, diceritakan ulama ini demikian kehidupannya, tabi'in demikian kehidupannya. Taib, agar mereka bisa mencontoh dan meneladani. Wa ghazawati nabiyyih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan, disampaikan kepada mereka perang-perang yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam setiap peperangan senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah azza wajalla. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, penuh dengan kehati-hatian, tidak ceroboh dan seterusnya. Agar ya anak didik ataupun putra-putri kita pun bisa mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Wa yashhadu himamahum 'ala ta'assi bi sahabati Rasul alaihi salatu wasalam fi imanihim wa akhlaqihim. Dan hendaknya seorang pendidik, pengajar mempertajam semangat mereka untuk meneladani para sahabat yang telah hidup bersama Rasul, baik terkait dengan keimanan para sahabat ataukah ya akhlak kehidupan sehari-hari para sahabat. Nah, ini berarti beliau Asy-Syaikh tidak menyampaikan ataukah menjelaskan kepada kita bahwa anak didik ataupun putra-putri kita itu butuh yang namanya teladan, butuh figur. Ya, sehingga ketika mereka tidak tahu bagaimana biografi, sejarah kehidupan para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah ulama, orang-orang soleh terdahulu, sementara media sosial di kanan kiri mereka, ya akhirnya mereka pun naam mengambil teladan dari yang ada di medsos, ya ini, ya itu, rambutnya macam-macam, ya kan, pakaiannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.